kembali. Jauh dari dirimu aku tak ada arti. Bisakah engkau lupakan, salahku telah memutuskanmu. Redup terasa cahaya mata hatiku. Hidup serasa melangkah di atas kaca. Aku kini sadar bahwa kau sangat berarti bagiku. Atas kaca, aku kini sadar bahwa kau sangat berarti bagiku. Tersayatlah hati, beriku menghadap.